dia mendapatkan suatu musibah. Dia yang mendapatkan suatu musibah. Bolehkah seseorang berdalil dengan takdir di dalam masalah kemaksiatan atau ketika dia berbuat maksiat? Tak boleh, sir. Tidak boleh. Alasannya? Karena Adam ketika diturunkan dari surga, ia tidak berhujjah dengan takdir, tapi ia mengatakan, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Iya. Karena Nabi Adam ketika beliau berbuat dosa, beliau tidak berdalil dengan takdir, tapi berdalil dengan mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan seluruh para nabi demikian. Siapakah yang berdalil dengan takdir dalam berbuat maksiat? Para nabi dan orang-orang soleh, mereka tidak berdalil dengan takdir dalam kemaksiatan. Siapakah yang berdalil dengan takdir dalam kemaksiatan? Kafir Quraisy. Orang-orang? Kafir Quraisy. Kafir Quraisy. Dalilnya? Atrib. Baik, setelahnya? Dalilnya, Pak? Iya. Baik, setelahnya? Ya? Baik, siapa yang tahu? Belia ketika orang kafir beralasan sebenarnya ketika orang kafir mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, seperti contohnya unta yang sudah melahirkan beberapa kali menjadi haram dagingnya, padahal itu aslinya dihalalkan oleh Allah. Hafal ayatnya? Enggak. Baik. Atau artinya? Iya. يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. Ya. Baik. Penjelasannya. Buat dulu. Orang-orang musyrikin yang menghendaki ini saya kami apa? Dulu orang-orang musyrikin berkata jika Allah menghendaki ini saya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya dan tidak pula mengharamkan barang sesuatu apapun. Iya. Bisa dijelaskan lebih anu? Lebih jelas gitu. Gak usah panjang-panjang. Yang penting orang yang dengar paham maksud Anda. Bahwasanya jika Allah mentakdirkan kami beriman, iya, maka kami tidak akan berbuat maksiat. Iya. Ini ayat ini bercerita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai mereka kepada tauhid, mengingatkan mereka kepada kesyirikan, mereka mengatakan ini, beralasan dengan takdir. Mengatakan apa? Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan mempersekutukan Allah. Nah, berarti yang berdalil dengan takdir untuk membolehkan kesyirikan mereka. Kalau Allah menghendaki, niscaya kita tidak akan berbuat syirik. Nah, intinya kamu jangan mendakwai saya, karena kesyirikan saya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau Allah menghendaki, niscaya kita tidak akan berbuat syirik. Baik, bermanfaat atau tidak itu? Tidak bermanfaat. Buktinya? Buktinya. Ya. Ya, kelanjutan ayatnya. Baik, sampingnya. At-tadaku ba'suna. Iya. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim. Demikianlah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan. Ini bukan pertama kali mereka yang mengucapkan. Orang-orang musyrikin sebelum mereka juga mengucapkan. Dan tidak diterima udzurnya oleh Allah. Berbuat maksiat kemudian berdalil dengan takdir atas bolehnya kemaksiatan, tidak diterima oleh Allah udzurnya. Ya, tidak diterima udzurnya. Buktinya hatta daku ba'sana, sehingga mereka merasakan, ya, merasakan azab dari kami. Diterima udzurnya misalnya dia tidak tahu. Ya, kalau dia tidak tahu bisa diterima udzurnya. Tapi ini pun sudah di, ya, sudah ditegakkan hujahnya oleh Allah. Diturunkan kepada mereka kitab, diutus kepada mereka para rasul. Ya, dan para rasul pun mereka mujtahidin, mereka bersungguh-sungguh di dalam dakwah. Orang yang sabar, orang yang mulia di kaumnya, sehingga tidak ada alasan bagi kaum mereka untuk, ya, berbuat maksiat. Ya, rasul yang diutus kepada mereka adalah Mustafa, orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah SWT. Atau mungkin dengan alasan kita tidak mampu. Ini juga bukan alasan, karena ternyata syariat yang Allah turunkan sesuai dengan kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Sehingga dalam syariat kalau memang benar-benar orang tidak mampu dapat udzur. Ya, lupa dapat udzur. Enggak bisa berdiri maka bisa duduk. Enggak bisa duduk bisa berbaring. Ini menunjukkan bahwasanya syariat diturunkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan. Baik. Beliau mendatangkan firman Allah, "Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, la zulmal yawm." Pada hari ini akan dibalas setiap jiwa dengan apa yang dia lakukan. Kenapa beliau mendatangkan ayat ini? Ya, kenapa beliau mendatangkan ayat ini dalam qadha dan juga qadar? Baik, Gunawan. Karena nanti tidak ada lagi keadilan, Ustaz. Karena nanti Allah akan mengadilinya. Adlaikad. Baik, hubungannya apa ini dengan qada wal qadar? Abu Taqah. Karena kita, Allah tidak memaksa kita untuk melakukan kemaksiatan, tapi itu atas kehendak hawa nafsu, dan Allah juga tidak memaksa kita untuk melakukan ketaatan. Gimana? Diulang? Karena Allah tidak memaksa kita untuk melakukan kemaksiatan, yeah, tapi semata-mata atas hawa nafsu kita, dan juga Allah tidak memaksa kita untuk melakukan ketaatan. Iya. Yeah. Berarti yang melakukan ketaatan, melakukan kemaksiatan kita. Kita hawa nafsu. Iya. Yeah. Bantahan terhadap siapa ini? Bantahan terhadap kaum Quraisy. Terhadap Murji'ah. Murji'ah. Aliran yang menyimpang dalam masalah takdir. Takdir. Jabriyah atau Qadariyah? Qadariyah. Bantahan terhadap takdir. Ya, bantahan terhadap Qadariyah atau terhadap Jabriyah. Ini bantahan terhadap aliran tertentu ini. Ya, makanya disebutkan di sini dalam bab qadha dan juga qadar. Ya. Qadariyah atau Jabariyah? Jabariyah. Hah? Jabariyah. Jabariyah. Karena Jabariyah mengatakan kita enggak punya kasbun wala amal. Kita enggak punya pekerjaan. Yang melakukan adalah Allah. Kita enggak punya iradah, yang punya iradah adalah Allah. Rama ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ini di antara subhat mereka. Kita dianggap tidak memiliki iradah, dianggap kita tidak melakukan. Yang melakukan adalah Allah. Berkembalikan dengan Qadariyah, kita yang melakukan, kita yang memiliki iradah. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak menciptakan amalan kita. Ini juga ghulu. Firman Allah, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Bima kasabat. Kembali ke mana? Di sini ada dhamir hiya mustatir. Kembali ke mana? Nafs. Berarti dia punya kasb, berarti dia beramal, berusaha. Jelas bantahan terhadap Jabriyah yang mengatakan kita tidak punya usaha, kita tidak punya amalan. Baik. Kemarin kita sebutkan tentang al-iman qaulun wa amal. Qaulun mencakup apa saja? Fauzan. Cakup qalbu wa lisan. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Apa ini maksud dengan qaulul qalbi? Kalau qalbi seperti ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Tasdiqihi. Tasdiq. Baik, membenarkan. Qaulul lisan. Qaulul lisan seperti syahadatain. Baca dua kalimat syahadah. Wa amalun mencakup apa ini? Antum sudah tadi? Sudah? Baik, setelahnya. Mencakup tiga, ya. Amalul qalbi, wa amalul lisan, wa amalul jawarih. Baik, amalul qalbi maksudnya? Seperti tawakal, khauf, roja. Iya. Amalul lisan? Seperti qiraatul Quran, zikir. Iya. Amalul jawarih? Seperti sholat, haji. Baik. Setelahnya beliau mengatakan al-iman qaulun bil lisan wa amalan bil arkan wa aqdun bil jinan atau bil janan. Kenapa beliau tidak mencukupkan dengan mengatakan qaulun wa amal? Kenapa harus menambah dengan wa aqdun bil janan? Karena amalul lisan mencakup amalul amal. Ya. Kenapa harus mendatangkan wa aqdun bil janan? Tidak mencukupkan diri dengan mengatakan qaulun wa amal. Karena menyangkut juga amalul lisan. Yang mana? Yang qaul amal. Baik. Setelahnya. Tadi kan qaulun wa amal, berapa tadi? Dua ya? Dua. Sekarang beliau tiga. Ya, qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan, wa aqdun bil jawan. Bil janan. Tapi kenapa membawakan yang ketiga tadi? Kenapa enggak cukup dengan qaulun bil lisan wa amalun bil arkan saja? Ladri. Ya, ladri. Baik, setelahnya. Adri set. Komen dong. Ya, Rahmani. Karena kebanyakan orang tidak tahu kalau keyakinan itu di dalam hati. Ya. Kebanyakan orang tidak tahu kalau keyakinan itu dalam hati. Keyakinan di dalam hati. Baik, justru sebagian besar orang pemahamannya keyakinan itu di dalam hati. Hampir benar. Ya, teman-teman tahu? Ya. Qaulul qalbi. Iya. Banyak orang yang tidak tahu bahwasanya keyakinan itu masuk di dalam qaul. Orang taunya qaul itu ya qaulul lisan. Ya, tidak mengetahui bahwasanya di sana ada qaulul qalbi. Nah, qaulul qalbi inilah tasdik dan juga ma'rifah. Baik, karena banyak orang yang tidak tahu hal ini, maka dia tampakkan, ya diibrazkan. Ya, di munculkan sehingga jadilah qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan. Ini enggak usah kita bingung ketika ada salaf mengatakan qaulun wa amal, ada yang mengatakan qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan. Kulluha wahidah. Ya, semuanya satu. Intinya materi yang dimaksud adalah sama. Ya. Seperti ketika mereka membagi tauhid, ada yang tiga, ada yang dua. Ada yang membagi tauhid menjadi dua, tauhidu al-itsbat wal ma'rifah. Ada yang kedua tauhidul qasdi wat talab. Tauhidu al-qasdi wat talab. Tauhid al-itsbat wal ma'rifah mencakup di dalamnya tauhid rububiyah dan juga tauhid al-asma was sifat. Karena semuanya adalah sekedar mengitsbat saja. Mengilmui saja. Yang kedua tauhidul qasdi wat talab masuk di dalamnya adalah tauhid al-uluhiyah. Ya, membagi tauhid menjadi dua. Tauhid yang pertama masuk di dalamnya tauhid rububiyah dan juga tauhid asma dan juga sifat. Dan para ulama menjelaskan la musyahata fil istilah. Ya, la musyahata fil istilah. Ya. Itu cuma perbedaan mustalah saja. Ya, perbedaan mustalah saja. Yang penting kita memahami maksudnya. Ya, kita memahami maksudnya. Kemudian juga dalam membuat istilah, sebisa mungkin kita mengikuti saja apa yang sudah digunakan oleh para pendahulu kita. Meskipun la musyahata fil istilah, tidak ada masalah dalam masalah dalam istilah-istilah, tapi sebisa mungkin kita menggunakan mustalah-mustalah yang syar'i. Mustalah-mustalah yang dipakai oleh para salaf. Jangan kita mendatangkan mustalah yang baru. Pertama tentunya ini lebih selamat. Ya, ada yang mendahului kita. Kemudian yang kedua, ilmu kita ini terlalu rendah dan ilmu bahasa kita terlalu rendah. Sementara para salaf, ya tidaklah mereka membuat mustalah tertentu, membuat istilah tertentu, ya, kecuali itu berdasarkan makna yang dalam yang mereka pahami. Jangan sampai kita mendatangkan mustalah-mustalah yang baru. Cukup dengan istilah-istilah yang telah dipakai oleh para salaf. Baik. Jadi misalnya yang dipakai oleh para salaf tauhidul uluhiyah. Yang dipakai oleh para ulama tauhidul qasdi wat talab. Dan kita paham itu. Tauhidul ibadah. Jangan kita membuat istilah yang baru. Ya, mentang-mentang kita baru lulus misalnya S1, kemudian kita membuat istilah yang baru. Mungkin maksudnya sama. Saya maksudnya ini adalah tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Ya, tapi mustalah yang dia keluarkan ternyata tidak dipakai oleh para ulama, tidak dipakai oleh para salaf. Maka yang demikian dijauhi, ya, tetap kita berpegang dengan mustalah-mustalah yang dipakai oleh para ulama, para salaf, yang mereka menggunakan mustalah ini selama berabad-abad, bertahun-tahun, ya, dan mereka menerimanya dan mengetahui maknanya. Maka ini lebih afdal. Dan kalau kita mendatangkan mustalah yang baru, maka dikhawatirkan ternyata di sana ada, ya, kesalahpahaman terhadap istilah yang kita buat atau yang kita keluarkan. Baik. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik. Siapa yang baca? Antum. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil 'asyan. Dibaca dari awal aja. Wal iman qaulun bil lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mu'alif rahimahullah. Al-imanu qawlun wa amalu bilisan. Qawlun. Bukan itu mana? Bukan. Baik. Wal imanu qaulun bil lisani wa amalu wa amalun bil arkani wa aqdun bil janani. Ya, bil janani. Bil janani yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil isyani. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, mukhlishina lahud-din hunafa, wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah, wa dhalika dinul qayyimah. Faja'ala ibadatullahu ibadatallahi, faja'ala ibadatallahi ta'ala wa ikhlasi wa ikhlasa wa ikhlasa wa ikhlasal qalbi wa iqamis salati wa iqama wa iqamas salati wa ita'iz zakati wa ita'az zakati wa ita'az zakati kulluhu min ad-dini. Baik. Kemarin sudah kita sebutkan makna wal imanu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan. Jadi iman mencakup tiga perkara ini. Dan kalau kita melihat dalil-dalil, ternyata di sana ada iman yang berupa ucapan dengan lisan, qulu amanna billah. Ada iman yang berupa amalan dengan, ya, dengan perbuatan. Bagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang apa itu iman kepada Allah, di antaranya disebutkan oleh beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, dan kita juga sudah sebutkan Allah menamakan sholat dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya, tidaklah Allah menyia-nyiakan keimanan kalian. Ini maksud dengan iman di sini adalah salat. Demikian pula iman di antaranya ada yang berupa keyakinan di dalam hati. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Baik, dan sudah kita sebutkan bahwasanya asal keimanan adalah apa yang ada di dalam hati. Asalnya adalah apa yang ada di dalam hati. Cabangnya apa yang terlihat pada lisan dan apa yang dilakukan oleh anggota badan. Dan hubungan antara asal ini yang ada di dalam hati dengan cabang yang ada di lisan dan juga perbuatan anggota badan, ini adalah hubungan yang sangat erat. Apabila apa yang ada di dalam hati manusia berupa keimanan, tasdik, ma'rifah, khauf, mahabbah, semakin besar maka itu akan semakin kelihatan pada lisannya. Khaufnya kepada Allah tinggi di dalam hatinya, semakin takut dia berbicara dengan yang jelek. Semakin kuat rasa takutnya kepada Allah, semakin dia menahan diri dari perbuatan maksiat. Ya, maka tidak akan yatakhallaf yang namanya lisan dengan perbuatan anggota badan dari apa yang ada di dalam hati. Demikian pula sebaliknya, apa yang dilakukan oleh lisan dan apa yang dilakukan oleh anggota badan memiliki pengaruh terhadap hatinya. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil 'isyan. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Antum mengucapkan tasbih, membaca Al-Quran, akan menambah keimanan di dalam hati. Melakukan sholat, menghadiri majelis ilmu, akan menambah keimanan. Sebaliknya, orang yang melakukan kemaksiatan baik dengan lisannya maupun dengan anggota badannya, maka ini juga akan mempengaruhi keimanan. Ya, semakin banyak dia berbuat maksiat kepada Allah dengan lisan dan juga dengan anggota badannya ataupun dengan hatinya, maka akan semakin berkurang keimanannya. Semakin bertambah kemaksiatannya, semakin berkurang lagi. Dan terus semakin banyak, maka akan semakin kecil. Tapi Muhammad Afif kemana? Muhammad Afif. Hah? Di mana? Masih di rumah? Ketiduran? Hah? Enggak dibangunin tadi. Di mana? Bangunin. Baik. Semakin banyak kemaksiatannya, maka semakin berkurang keimanannya. Dan kalau tidak ditahan, maka dia akan semakin kecil. Semakin kecil, ya. Dan kalau terus menerus demikian, maka bisa hilang keimanannya. Ya, bisa hilang keimanannya. Dan kalau kehilang keimanannya, maka dia menjadi orang yang tidak memiliki keimanan. Artinya menjadi orang yang keluar dari agama Islam. Taib, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil isyan. Nanti akan disebutkan oleh pengarang di sini dalil yang menjadi pegangan Ahlus Sunnah bahwasanya iman itu bisa bertambah. Dan kalau dia bisa bertambah, sesuatu yang bisa bertambah, berarti dia bisa saja berkurang. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimu s-salata wa yu'tu z-zakah wa dhalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan untuknya agama. Dan ad-din ini adalah sinonim dari al-iman. Ad-din dia adalah iman. Ya, apa yang ada di dalam agama ini adalah iman semuanya. Salat adalah bagian keimanan. Puasa adalah bagian keimanan. Ya, keyakinan adalah bagian dari keimanan. Membaca Al-Quran, bertasbih, semuanya adalah bagian dari keimanan. Makanya para ulama mengatakan ad-din, ya, adalah sinonim dari keimanan. Ad-din huwal iman, wal iman huwal din. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama ini bagi Allah. Hunafa, dalam keadaan lurus. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah, mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian adalah agama yang lurus. Wa dzalik, dan ini adalah agama yang lurus. Dzalik di sini isyarat kepada yang disebutkan sebelumnya, berupa mengikhlaskan ibadah, mendirikan salat, membayar zakat. Dinul qayyimah ini adalah agama yang lurus, menunjukkan bahwasanya salat, zakat ini adalah bagian dari din. Dan din adalah sinonim dari apa tadi? Dari iman. Hanya boleh mengatakan setelahnya, faja'ala ibadatallahi ta'ala wa ikhlasal qalbi wa iqamas salah wa ita'az zakah kullahu minad din. Maka Allah menjadikan ibadah kepada Allah dan mengikhlaskan hati. Berarti amalan hati termasuk din, dan din termasuk apa? Dan din adalah iman. Berarti ikhlasul qalbi termasuk iman. Wa iqamah sholat, demikian pula mendirikan sholat termasuk dinul qayyimah, dan mendirikan sholat termasuk amalun bil arkan. Ini adalah mengamalkan dengan anggota badan. Wa ita'az zakah, demikian pula mengeluarkan zakat, dan ini termasuk amalan dengan anggota badan. Baik. Ikhlas apa tadi? Termasuk amalan hati. Salat dan juga zakat termasuk amalan perbuatan anggota badan. Berarti di sini disebutkan ya amalan hati dengan amalan anggota badan, dan semuanya masuk di dalam dinul qayyimah, dan dinul qayyimah adalah iman. Berarti iman seperti ucapan pengarang di sini ya, qaulul lisan wa amalan bil arkan wal wa aqdun bil janan. Hanya beliau mendatangkan ayat ini untuk menunjukkan bahwasanya apa yang ada di dalam hati dan apa yang dilakukan oleh anggota badan ini adalah termasuk iman. Bantahan terhadap orang-orang Murji'ah yang mengatakan amalan bukan termasuk iman. Sudah kita sebutkan ya tentang golongan-golongan Murji'ah yang mengatakan amalan bukan termasuk iman. Jelas di sini salat, zakat adalah termasuk dinul qayyimah, dan din adalah iman. Baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ini ada 70 lebih cabang. Ya, dalam riwayat yang lain bid'un wa sittun. Baik. Dan tidak ada ta'arud, karena yang kecil masuk di dalam yang besar. Yang kecil masuk di dalam yang besar. Iman adalah 70 cabang lebih. Ya, bid'un ini dari 3 sampai 9 ya. Dari 3 sampai 9. Baik. Dan para ulama ketika mereka mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yakin bahwasanya apa yang beliau ucapkan adalah shidq. Hanya beberapa ulama berusaha untuk mengumpulkan cabang-cabang keimanan. Ya, seperti Ibnu Hibban, Al-Hulaimi. Ya, Al-Baihaqi. Dia punya syu'abul iman. Mereka berusaha untuk mengumpulkan cabang-cabang keimanan. Dari mana cabang-cabang keimanan mereka dapatkan? Dari Al-Quran dan juga hadis. Kemudian mereka membuka ayat, membuka Al-Quran, dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Setiap kali mereka menemukan cabang keimanan, mereka tulis. Ya, misalnya Allah SWT mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Berarti di sini ada satu cabang keimanan shidq. Tulis. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Ya, berarti di sini ada infak. Wa aqimus shalah, berarti ada salat. Wa atuz zakah, berarti ada membayar zakat, dan seterusnya. Lembar demi lembar, halaman demi halaman di dalam Al-Qur'an, setiap kali mereka menemukan ya satu cabang keimanan, mereka tulis sampai akhir ayat di dalam Al-Quran. Kemudian mereka membuka sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka ahlul hadis, ya, meneliti, mengistiqra apa yang ada di dalam sunnah. Ya, di sana ada, ya, misalnya apa? Ikramul jar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu, falyakul khairan aw liyasmut. Dikumpulkan sama mereka. Al-amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Ya, setelah dikumpulkan, ternyata ada yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Seperti misalnya amar ma'ruf nahi munkar disebutkan dalam Al-Quran, ini adalah bagian atau sifat di antara sifat-sifat orang yang beriman. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dalam hadis juga disebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kemudian di akhir Nabi mengatakan wadzalika adhaful iman. Yang terulang dua kali maka disebutkan satu saja. Ya, setelah dihitung ternyata jumlah syu'abul iman seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih dari 70 cabang. Ya, mereka berbeda pendapat, ada yang sampai mengatakan 79, ada yang mengatakan 73 atau 74. Ya, terkadang satu amalan ya dijadikan dua atau dua amalan dijadikan satu. Itu yang membedakan, ijtihad di antara mereka para ulama. Itulah ya dampak dari ilmu. Kenapa enggak dihidupkan ini lampunya? Dan itu menambah keimanan, menambah keyakinan. Berarti benar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Ya, semakin menambah keimanan. Dan memang sebelum mereka meneliti sudah ada keyakinan pasti ini sesuai dengan yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk ketika Nabi mengatakan bahwasanya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang mengihsa'nya maka dia akan masuk ke dalam surga. Ternyata ketika diteliti, dikumpulkan dari Al-Quran maupun dalam hadis, ya, di sana kurang lebih ada 99 nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Lebih bahkan. Ya, lebih dari 99 nama. Para ulama berselisih pendapat mana di antara nama-nama yang lebih dari 99 tadi yang termasuk memiliki keutamaan sebagaimana dalam hadis. Ya, ternyata lebih dari 99. Kemudian para ulama berijtihad, ya, berijtihad mana di antara nama-nama tadi yang masuk di dalam hadis tadi. Dan semuanya nama Allah. Ya, cuma yang masuk dalam hadis tadi yang mana saja. Ini mereka berijtihad. Dan ini menunjukkan bahwasanya ucapan beliau inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ila wahidan ini bukan pembatasan. Ya, bukan membatasi nama Allah dengan 99 nama saja di dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan lebih dari itu. Ya, lebih dari 99 nama. Baik. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Oh iya, untuk yang 70 lebih ini, maka para ulama mereka mengumpulkan seperti itu bukan hanya sekedar abatan, kesia-siaan saja tidak. Karena mereka berusaha untuk menyempurnakan iman. Bagaimana cara menyempurnakan iman? Dengan mengamalkan 70 cabang lebih yang dikabarkan oleh syariat. yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Mereka lihat setelah mengumpulkan 70 cabang lebih tadi, ini sudah ana amalkan belum? Sidq, amanah, menghormati tetangga, menghormati tamu, menghadiri majelis ilmu, sholat malam, mendirikan sholat, sholat berjamaah. Mereka ingin menyempurnakan imannya. Kalau masih ada yang kurang, maka dia berusaha untuk mengamalkannya supaya lebih sempurna imannya, supaya lebih bertambah keimanannya. Itu maksudnya. Ya, makanya bagus seorang thalibul ilm ya kembali kepada kitab-kitab yang berbicara tentang syu'abul iman, melihat kembali keimanannya. Ya, supaya dia bisa melengkapi ya cabang-cabang keimanan. Karena tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kabar ini, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, bukan hanya sekedar kita oh ya 70 cabang lebih. Ini adalah supaya kita bisa mengamalkan cabang-cabang keimanan tadi. Baik, ucapan beliau syu'bah di sini cabang menunjukkan bahwasanya iman bukan satu benda saja. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang khawarij dengan mu'tazilah dan juga orang-orang murji'ah, karena mereka menganggap bahwasanya iman adalah syai'un wahid la yatajazza la yataba'ad. Iman itu adalah satu saja, tidak memiliki bagian-bagian. Ya, tidak memiliki bagian-bagian. Tidak memiliki juz-juz. Orang-orang Khawarij dan juga Mu'tazilah mengatakan karena iman adalah satu bagian saja, sehingga kalau berkurang sedikit hancur semuanya. Kalau berkurang sedikit maka hancur semuanya. Karena iman adalah satu, kalau berkurang sedikit hancur semuanya. Makanya mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar ya, maka dia keluar dari iman. Ya. Karena iman apabila berkurang maka dia akan hancur semuanya. Dia adalah satu saja. Enggak merupakan bagian-bagian. Dia adalah sesuatu yang satu, berkurang sedikit hancur semuanya. Ini mereka mengatakan pelaku dosa besar keluar dari Islam. Orang-orang murji'ah juga demikian. Mengatakan bahwasanya iman adalah satu perkara. Kalau dia sempurna, berarti sempurna semuanya. Ya. Kalau dia sempurna, maka sempurna semuanya. Enggak ada istilah kurang iman, itu enggak ada. Kalau dia punya keimanan berarti imannya adalah iman yang sempurna. Karena iman itu satu saja. Ini subhat mereka. Menganggap bahwasanya iman itu hanya satu. Tidak memiliki bagian-bagian. Dan ini tentunya bertentangan dengan sabda Nabi SAW. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Menunjukkan bahwasanya iman bercabang-cabang. Ya. Mungkin ada, sebagian yang lain enggak ada. Ada 70 cabang lebih, mungkin 50 cabang sudah kita laksanakan. Termasuk mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan. Tapi di sana masih ada 20 cabang belum kita laksanakan. Ya, ini keyakinan Ahlussunnah. Jadi enggak harus, enggak ada satu kemudian enggak ada semuanya. Atau kalau ada satu berarti ada semuanya. Seperti orang-orang murji'ah. Enggak, kita katakan kadang ada sebagian, tidak ada yang lain. Ada yang memang harus ada pada seorang yang beriman. Seperti beriman kepada Allah, beriman kepada takdir, beriman kepada hari akhir. Harus ada ini. Ada di antaranya yang hanya sekedar penyempurna. Kalau ada maka lebih sempurna, kalau tidak ada maka kurang berarti keimanannya. Ya, karena iman ada aslul iman. ada al-iman al-kamil al-wajib, ada al-iman al-kamil al-mustahab. Ya, kamalul iman al-mustahab, ada kamalul iman al-wajib. Ada tiga. Ini harus kita bedakan. Ada iman yang merupakan aslul iman. Dia adalah fondasi, dia adalah pokok keimanan. Seperti rukun iman yang enam. Ya, makanya sebagian ulama ada yang menulis usulul iman. Karena ini adalah pokok. Baik. Harus ada. Kalau enggak ada, keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua adalah kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib. Kesempurnaan iman yang wajib, kalau dilakukan kita mendapatkan pahala dan sempurna keimanan kita, kalau tidak dilakukan maka kita berdosa. Berdosa tetapi dia bukan merupakan pokok keimanan. Contoh misalnya birrul walidain. Wajib atau tidak? Wajib. Kalau kita lakukan yakmul iman, maka akan lebih sempurna keimanan kita dan kita mendapatkan pahala. Tapi seandainya tidak dilakukan, maka ini menjadikan seseorang berdosa. Durhaka kepada orang tua, maka ini termasuk dosa. Tetapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, kamalul iman al-wajib. Termasuk diantaranya adalah meninggalkan dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Maka ini termasuk kamalul iman al-wajib. Baik. Yang ketiga, kamalul iman al-mustahab, kesempurnaan iman yang dianjurkan, bukan wajib. Contohnya adalah sholat-sholat yang sunnah, puasa-puasa yang sunnah, zikir pagi dan sore, zikir setelah sholat. Makanya adalah kesempurnaan iman yang mustahab. Dan dia adalah bagian dari cabang keimanan. Baik. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan maka dia tidak berdosa. Kalau antum bisa membedakan ini, maka antum akan paham ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'man jarahu bawa'iquhu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. La yu'min, apa yang beliau nafikan di sini? Yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Hah? Yang dinafikan oleh beliau di sini, apakah dinafikan darinya aslul iman? Hah? Kalau dinafikan darinya aslul iman, berarti dia keluar dari agama Islam. Orang yang mengganggu tetangganya berarti dia murtad. Taib, ini pendapat Khawarij dan juga Mu'tazilah. Hah? Mereka menganggap bahwa la yu'min di sini yang dinafikan oleh Nabi adalah aslul iman. Dan pendapat yang benar bahwasanya yang dinafikan di sini adalah yang mana? Kedua atau yang ketiga? Yang kedua, kamalul iman al-wajib. Dan ini kaidah disebutkan oleh Syekhul Islam, apabila disebutkan penafian iman di dalam dalil, ketahuilah bahwasanya apa yang disebutkan di situ adalah termasuk kewajiban. Ya, contoh yang lain. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan aku lebih dia cintai daripada dirinya, daripada orang tuanya, daripada anaknya dan seluruh manusia. Beliau mengatakan la yu'min, tidak beriman. Apa yang dinafikan di sini? Kamalul iman al-wajib. Berarti kewajiban kita bukan sesuatu yang mustahab ini. Wajib bagi seseorang mencintai Nabi lebih dari cintanya kepada orang tua, lebih dari cintanya kepada anaknya, lebih daripada cintanya kepada seluruh manusia yang dia cintai. Secinta-cinta apapun antum kepada seseorang, harus Nabi lebih antum cintai daripada orang tersebut. Kalau tidak, dosa. Ini kaidah. Kalau disebutkan la yu'min, maka ini adalah kamalul iman al-wajib. Demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariq hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Berarti di sini menafikan iman dari orang yang berzina. Dan tidaklah orang yang mencuri sedangkan dia dalam keadaan beriman. Berarti di sini menafikan apa? Iman. Apa yang dinafikan di sini? Apa? Kamalul iman al-wajib. Ingat, ini kaidah yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah di dalam kitab beliau, Kitabul Iman. Nah, ya, bahasanya dinafikan dalam dalil adalah keimanan yang wajib. Kalau keimanan yang mustahab tidak dinafikan. Ya. Baik, jadi bukan aslul iman yang dinafikan. Tapi ini pentingnya kita mengetahui pembagian. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mubdi', ya, di dalam masalah taksimat, ya, dalam masalah pembagian-pembagian ini kita banyak mengambil faedah dari beliau. Ya, banyak dengan adanya pembagian-pembagian tadi, banyak perkara yang sebelumnya masih muskil, ya, masih ada, ya, kita permasalahkan, ternyata semuanya bisa hilang dengan kita mengetahui apa pembagian-pembagian tadi. Makanya penting seorang thalibul ilm memiliki ilmu tentang masalah pembagian-pembagian. Jihad terbagi menjadi dua, tauhid terbagi menjadi tiga. Ya, dengan kita mengetahui tauhid terbagi menjadi tiga, berapa banyak masalah yang bisa kita pahami. Ya, kita mengetahui apa itu jenis tauhid yang diimani oleh orang-orang musyrikin. Apa bedanya antara kita dengan mereka? Apa hubungan antara tauhid ini dengan tauhid tersebut? Iradah, ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Betapa banyak masalah yang kita pahami dengan kita memahami iradah syar'iyah dengan iradah kauniyah. Dan tidaklah tersesat qadariyah dan juga jabriyah kecuali karena mereka tidak memahami pembagian ini. Ya. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Yang paling tinggi di antara cabang-cabang keimanan tadi adalah persaksian la ilaha illallah. Ini menunjukkan tentang tingginya kedudukan syahadatu an la ilaha illallah. Seorang bersaksi, ya, dan bersaksi mengandung makna mengilmui. Syahida yashhadu alima ya'lam. Ya. Bersaksi itu artinya mengilmui. Dan orang yang bersaksi berarti dia bersumpah. Yahlif. Dan orang yang bersaksi maka dia mengabarkan kepada orang lain. Orang misalnya menjadi saksi di pengadilan. Syaratkan dia adalah orang yang mengetahui tentang kejadian, maka dia menjadi saksi. Kalau orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus kemudian didatangkan, maka ini tidak bisa menjadi saksi. Paling enggak dia mungkin melihat, ya, mungkin dia yang pertama kali melihat mayat ditemukan misalnya, atau dia melihat kejadian sebelum terbunuhnya fulan. Yang seperti ini bisa menjadi saksi. Adapun orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus tersebut, dia enggak jadi saksi? Tidak. Dia harus paham, mengetahui, itu namanya bersaksi. Demikian pula dia bersumpah. Ya, di antara makna syahadah adalah bersumpah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ucapan mereka nashhadu ini mengandung makna sumpah. Ketika mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, kami bersumpah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Ucapan mereka nashhadu mengandung apa? Sumpah. Makanya Allah mengatakan setelahnya ittakhadhu aymanahum. Aiman artinya apa? Sumpah. Allah menamakan ucapan mereka nashhadu sebagai sumpah. Jadi orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dia telah bersumpah tidak ada sesembahan yang berani disembah kecuali Allah. Dan syahadah mengandung makna ikhbar, yaitu memberitahukan kepada orang lain. Yang namanya saksi yang memberitahu ke hakim, saya bersaksi Pak Hakim bahwasanya demikian dan demikian. Yang namanya saksi yang memberitahu, memberikan ikhbar. Baik, orang yang demikian keadaannya, maka ini adalah amalan yang paling tinggi di dalam agama Islam, yaitu syahadatu alla ilaha illallah. Tidak ada cabang keimanan yang lebih tinggi daripada syahadatu alla ilaha illallah. Makanya dia paling berat timbangannya di hari kiamat. Ya, paling berat timbangannya di hari kiamat. Bagaimana dalam hadis? Ya, ketika seseorang dipertontonkan di hadapannya lembaran-lembaran dosanya yang berjumlah 99 sijil. Dan masing-masing sijil, ya, buku berisi tentang dosa tadi sejauh mata memandang. Ya, bukan buku-buku yang kecil seperti ini, tidak. Saking banyaknya dosa, satu sijil itu sebesar sejauh mata memandang dan jumlahnya 99. Ditimbang, ya, dan ditaruh di satu daun timbangan. Kemudian ditanya, apakah engkau memiliki amalan yang lain? Dia mengatakan tidak. Maka Allah SWT mengeluarkan satu kartu, ya, bala, ya, akan tetapi engkau memiliki amalan yang memiliki kebaikan. Dikeluarkanlah sebuah kartu dan di situ tertulis la ilaha illallah. Ya, tertulis la ilaha illallah. Maka laki-laki mengatakan, apa yang bisa dilakukan oleh sebuah kartu? Kita tahu kartu kecil yang bisa disaku dibandingkan dengan 99 sijil segede ini dan sebanyak ini. Apa yang bisa dilakukan oleh satu kartu ini? Maka ditaruhlah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah tadi di daun timbangan yang lain, dan ketika ditaruh maka terbanglah 99 sijil. Ya, artinya turun, ya, dan beratlah ternyata, ya, kartu tadi, dan saking beratnya cepat dia turun sehingga 99, ya, 99 sijil tadi terbang dan melesat. Ini menunjukkan tentang bahwasanya seseorang datang kepada Allah di hari kiamat dengan kalimat la ilaha illallah, ini bukan perkara yang ringan. Dia membawa amalan yang besar. Ya, kalimatan uhajjulaka biha indallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya. Ya, seseorang meninggal dalam keadaan membawa kalimat ini, ini adalah modal yang besar untuk masuk ke dalam surga, selamat dari neraka, diampuni dosanya. Dan orang yang mengucapkan ucapan ini dengan keyakinan, ya, bisa menyelamatkan dia dari neraka. Selamat dalam artian tidak masuk ke dalam neraka sama sekali, atau selamat dari kekekalan di dalam neraka. Setiap orang yang mengatakan ucapan ini dan dia meyakini isinya, meskipun dia melakukan dosa, ya, maka dengan izin Allah dan rahmat dari Allah SWT, dia akan dikeluarkan dari neraka. Yang penting pernah mengucapkan ucapan ini dan tidak membatalkan ucapan ini dengan, ya, satu di antara nawaqidul Islam atau lebih. Ya, kalau dia meninggal dunia, seandainya dia masuk ke dalam neraka, dia akan dikeluarkan dari neraka. Sebagaimana akan datang dalam hadis yang akan disebutkan oleh pengarang di sini. Maka yang paling tinggi adalah syahadatu an la ilaha illallah. Baik. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Baik, syahadah an la ilaha illallah. Ini termasuk apa ini? Ucapan dengan lisan. Berarti ucapan dengan lisan termasuk apa? Termasuk iman. Ya, ucapan dengan lisan termasuk iman. Adapun Jahmiyah mengatakan iman itu hanya di dalam hati. Ucapan dan amal perbuatan bukan termasuk keimanan. Tapi di sini disebutkan jelas a'lahu a'laha syahadatu an la ilaha illallah. Yang paling tinggi di antara cabang-cabang keimanan adalah syahadat an la ilaha illallah, dan dia adalah termasuk ucapan lisan. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendah adalah meninggalkan atau membersihkan atau menghilangkan gangguan dari jalan. Ini adalah termasuk cabang keimanan. Orang yang di dalam hatinya memiliki keimanan, ya, ketika dia berjalan kemudian dia melihat di situ ada sesuatu yang dikhawatirkan akan mengenai orang atau mencelakakan orang. Ada lubang yang gede misalnya, dan antum tahu di situ banyak orang yang apa? Lalu-lalang. Ini kalau orang enggak tahu, ya, naik sepeda atau jalan, dia bisa terjerumus. Dia tidak akan melewati jalan tadi kecuali setelah yakin bahwasanya lubang tadi sudah tertutupi. Ya, kalau orang ada di dalam keimanan, di dalam hatinya ada keimanan, maka dia khawatir itu akan membahayakan orang lain. Ya, dan ini adalah adnaha, kata Nabi. Ini adalah cabang keimanan yang paling rendah. Ya, cabang keimanan yang paling rendah. Seandainya dilakukan oleh seseorang, maka ini menunjuk ini adalah termasuk cabang keimanan. Ya, ini menunjukkan, ya, keimanan yang ada di dalam hatinya. Baik. Kalau demikian keadaannya, lalu bagaimana dengan sebagian yang justru dengan sengaja dia menaruh gangguan di jalan? Ya, orang yang beriman tidak ridha apabila di sana ada gangguan atau sesuatu yang membahayakan orang di jalan. Ya, oleh karena itu, ya, bagaimana dengan sebagian orang yang justru dia menaruh sesuatu yang mencelakakan orang di jalan? Ya, menaruh paku, ya, sengaja menaruh, menyebarkan paku supaya bengkelnya laris misalnya. Ya, ini menunjukkan tentang kekurangan iman yang ada di dalam hatinya. Tidak kita katakan bahwasanya orang yang melakukan demikian berarti dia kafir. Ya, karena dia mengganggu atau menaruh sesuatu yang mengganggu orang di jalan, tidak. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, bukan berarti bahwasanya orang yang tidak menyingkirkan gangguan dari jalan kemudian dia tidak memiliki keimanan. Ya, bukan berarti dia tidak memiliki keimanan. Cuma ini ya termasuk ya pahalanya adalah adnaha. Ini adalah cabang keimanan yang paling rendah. Itu pahalanya yang paling rendah. Ya, bukan berarti orang yang tidak menyingkirkan gangguan dari jalan kemudian dia tidak memiliki keimanan. Baik, imatatul adha termasuk perbuatan anggota badan. Menunjukkan bahwasanya amalan termasuk iman. Amalan termasuk iman karena imatatul adha 'anil thariq termasuk amalan. Baik, di sini ada kelanjutan hadisnya, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Dan rasa malu letaknya di mana? Letaknya di dalam hati. Dia adalah bagian dari amalul qalb, amalan hati. Berarti menunjukkan bahwasanya apa yang ada di dalam hati adalah termasuk bagian dari keimanan. Bantahan kepada Al-Karramiyah yang mengatakan bahwasanya iman adalah apa yang diucapkan oleh lisan saja. Apa yang ada di dalam hati bukan termasuk iman. Nabi mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan dia adalah amalan hati. Ini adalah hadis syu'abul iman, ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Muslim. Di antara faedahnya berkaitan dengan masalah iman, bahwasanya iman adalah bercabang-cabang. Iman ya mencakup ucapan dengan lisan, amalan dengan perbuatan, dan dia adalah apa yang ada di dalam hati. Ya, ini bisa kita ambil ya faedahnya dari hadis ini. Dan juga cabang keimanan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan haya ya, rasa malu yang merupakan cabang keimanan adalah rasa malu yang menjadikan seseorang menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Ya, rasa malu ya yang menjadikan dia menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Malu kepada Allah sehingga dia menjalankan perintah. Malu kepada Allah sehingga dia tidak mau berbuat maksiat. Maka ini adalah bagian dari keimanan. Adapun malu untuk menuntut ilmu, maka ini bukan termasuk keimanan. Malu untuk ke masjid salat berjamaah, ini bukan termasuk keimanan. Ya, ini bukan malu yang dimaksud. Malu yang dimaksud adalah malu yang menjadikan seseorang yang menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Jadi di sini antum tahu kenapa beliau mendatangkan hadis ini. Makanya mengatakan setelahnya, faja'alal qawla wal amala minal iman. Maka Nabi SAW menjadikan ucapan dan perbuatan termasuk keimanan. Menjadikan ucapan termasuk keimanan. Dari mana? Hah? Dari mana tadi? Dari a'laha syahadatu an la ilaha illallah. Menjadikan perbuatan termasuk keimanan dari mana? Wa adnaha imatatul adha 'anil thariq. Baik. Wa qala ta'ala fazadahum imanan wa qala liyazdadu imanan. Baik. Fazadahum imanan. Ini ayatnya yang mana? Yang alladzina qala lahumun nas zadahum iman. Ya, alladzina qala lahumun nas. Berbicara tentang Nabi dan juga para sahabat yang mereka baru menyelesaikan perang Uhud. Ya, dalam keadaan terluka, dalam keadaan sedih karena banyak para sahabat Nabi yang meninggal dunia di perang Uhud. Ketika mereka sudah sampai di Madinah dan orang-orang Quraisy mereka pulang menuju ke Mekah dalam keadaan bersorak-sorai, bergembira karena mereka berhasil menurut mereka membunuh banyak sahabat Nabi, membalas kekalahan di perang Badar yang terjadi setahun sebelumnya. Baik. Ketika mereka dalam keadaan masih berat dan masih capek, masih terluka dan masih bersedih, ternyata ada kabar bahwasanya orang-orang Quraisy akan kembali lagi ke Madinah. Berarti kalau kembali lagi ke Madinah harus perang lagi. Padahal mereka masih dalam keadaan apa? Terluka. Coba antum bayangkan, ya, antum di rumah habis kecelakaan, misalnya ini sobek, ini patah, ya, kepala mungkin tertusuk, ini terkena panah misalnya, masih terasa sakitnya. Kemudian ada perintah kita harus keluar lagi dari rumah untuk apa? Berperang. Berat tidak? Berat. Ya. Tapi ternyata mereka istajabu lillahi war rasul. Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Ternyata mereka istijabah. Menjawab panggilan Allah dan juga rasulnya. Ya. La yataraddadun, la yatakhallafun. Mereka tidak ketinggalan. Semangat terus meskipun dalam keadaan demikian. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Bagi orang-orang yang ahsanu, ya, memperbaiki amalannya di antara mereka dan mereka bertakwa, maka mereka mendapatkan pahala yang besar. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Fakhshawhum. Ada sebagian orang berkata kepada para sahabat tadi, ya, yang mereka dalam keadaan demikian, ternyata ada sebagian orang yang berusaha untuk menakut-nakuti mereka. Innan nas, sesungguhnya manusia, itu orang-orang Quraisy, qad jama'u lakum, mereka sudah mengumpulkan untuk kalian. Maksudnya sudah mengumpulkan kekuatan lagi, mengumpulkan tenaga lagi, yaitu ingin datang ke Madinah. Fakhshawhum, maka hendaklah kalian takut kepada mereka. Hendaklah kalian takut kepada mereka. Ditakut-takuti, ya, oleh syaitin al-jin dan juga syaitin al-ins. Dan ini banyak. Ya, mereka menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Buat kita takut untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kamu takut nanti, ya, nanti kamu dibeginikan, nanti kamu dicela, nanti kamu demikian. Ditakut-takuti oleh syaitan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Baik. Ketika mereka ditakut-takuti dengan demikian, justru ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Bukan berkurang keimanan mereka, ya, tapi justru bertambah keimanan mereka. Ini adalah taufik dari Allah SWT yang menjaga seseorang dari was-was dari jin maupun dari manusia. Fazadahum imanan. Justru ucapan ini menjadi sebab tambahnya keimanan mereka. Apa yang mereka ucapkan? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan cukuplah Allah bagi kami. Cukuplah Allah bagi kami. Allah yang akan menolong kami. Wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Ketika dia ucapkan atau diucapkan oleh seseorang ucapan ini, maka dia akan merasakan tambahnya keimanan, tambahnya keyakinan yang ada di dalam hatinya. Semakin ditakut-takutin, semakin dia mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Datang ketenangan, datang ya tuma'nina, datang tambahan keimanan di dalam hati. Allah yang akan menolong. Ya, silakan mereka datang berapapun, ya, dengan kekuatan mereka, Allah yang akan menolong kami. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Diucapkan oleh Nabi juga, ya, ketika beliau, ya, diucapkan oleh Nabi dan juga para sahabatnya, dan diucapkan sebelumnya oleh Ibrahim alaihissalam. Ya, diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika akan dilemparkan ke dalam api. Beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Allah mengetahui keyakinan seorang hamba dan kesungguhan dia, dan keyakinan dia bahwasanya Allah yang akan mencukupi, maka Allah SWT inda husni dhanni abdihi bihi. Allah sesuai dengan ya husnul dhan yang dimiliki oleh seorang hamba. Ketika kita yakin Allah menolong, Allah menolong. Nabi Ibrahim ketika mengucapkan ucapan ini, dijadikan oleh Allah api yang berkobar-kobar, yang panasnya luar biasa, menjadi api yang dingin, dan dinginnya adalah dingin yang selamat. Karena dingin ada dua. Ada dingin yang bisa membinasakan seseorang, ada dingin yang isinya adalah keselamatan. Bardan wasalaman. Allah mensifati api tersebut menjadi api yang dingin, dan dia adalah keselamatan bagi Ibrahim. Dan ketika Nabi dan juga para sahabat mengucapkan ucapan ini, maka Allah SWT memalingkan orang-orang Quraisy yang sebenarnya ingin kembali ke Madinah, ya, dipalingkan mereka sehingga mereka tidak jadi ke Madinah. Dengan kekuatan iman, ya, dengan kekuatan keyakinan, maka Allah SWT, ya, dengan sebab itu Allah menurunkan pertolongan. Dan pertolongan tidak harus berupa kekuatan. Termasuk diantaranya Allah menurunkan rasa takut pada hati musuh kita. Itu sudah pertolongan yang luar biasa yang Allah, ya, berikan kepada orang-orang yang beriman. Fanqalabu bini'mati minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Maka mereka kembali dengan nikmat dari Allah SWT dan juga keutamaannya, mereka tidak tertimpa kejelekan. Ya, tidak berperang. Ya, wattaba'u ridwanallah, tapi mereka mengikuti apa yang Allah ridhai. Allah perintahkan, maka mereka berdiri dan ingin istijabah dengan, ya, perintah Allah SWT dan juga Rasulnya. Dan dengan demikian mereka mendapatkan pahala, meskipun mereka tidak langsung apa berperang, tapi sudah ada niat dalam hatinya. Ya, orang yang mengikuti ridwan Allah, ya, meskipun tidak jadi berperang, tapi mereka sudah punya niat, maka mereka mendapatkan keutamaan, mendapatkan nikmat, mendapatkan fadl. Meskipun mereka tidak terbunuh, tidak terluka, ya, karena musuh sudah dipalingkan oleh Allah SWT. Innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khawfuni in kuntum mu'minin. Yang demikian adalah dari syaitan yang dia menakut-nakuti wali-walinya. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Ya, takut kepada Allah bukan takut kepada manusia. Jadi ketika dia ditakut-takuti, justru akan semakin menambah keimanannya. Ya, dia ingat ini adalah ucapan syaitan yang ingin menakut-nakuti manusia dari perbuatan taat kepada Allah SWT. Ya, dan dia ingat bahwasanya Allah SWT yang menguasai segalanya, dan dialah yang menolong, dialah yang mendatangkan manfaat, menghindarkan dari mudarat, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi ucapan seperti ini justru akan ya menambah keimanan bagi seseorang. Syahidnya di sini, fazadahum imanan, maka Allah menambahkan kepada mereka keimanan, menunjukkan bahwa iman bisa bertambah. Kalau dia bisa bertambah, berarti dia bisa berkurang. Karena tidak ada sesuatu yang menerima tambahan kecuali dia sebelumnya, berarti apa? Kurang. Ya, tidak ada sesuatu yang menerima tambahan bisa ditambah kecuali berarti sebelumnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan kurang. Makanya para ulama mengatakan yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Baik. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala liyazdadu imanan. Liyazdadu imanan dalam surat Al-Fatih. Walladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah SWT yang telah menurunkan rasa ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman supaya mereka bertambah keimanannya. Ma'a imanihim, bersama keimanan mereka yang sebelumnya. Sebelumnya mereka punya keimanan. Ya, kemudian Allah menambahkan keimanan tadi. Ya, ini Allah SWT turunkan berkaitan dengan Nabi dan juga para sahabat yang mereka pada tahun ke-6 Hijriah melakukan perjalanan dari kota Madinah ya menuju kota ke Mekah dalam rangka melakukan umrah. Ya, tahun 6 Hijriah berarti sudah 6 tahun mereka tidak melihat Ka'bah. Ya, sudah 6 tahun mereka tidak melihat Ka'bah. Dan Ka'bah adalah kiblat mereka. Dan bahkan mereka dahulu hidup di Mekah. Ya. Tentunya ini menyimpan kerinduan yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Maka mereka tahun tersebut, tahun ke-6 Hijriah, berniat untuk melakukan umrah, bukan melakukan perang. Ya, perjalanan dari kota Madinah ke Mekah bukan perjalanan yang singkat. Ya, bukan 1 jam, 2 jam. Apalagi di zaman tersebut, ya, maka kurang lebih perjalanan selama 7 hari atau 1 minggu. Ya, berjalan selama 1 minggu. Pelantum naik kereta api misalnya 1 minggu. Lama atau enggak itu? Hah? Naik kereta api loh. Enak kan naik kereta api 1 minggu? Lama. Tapi naik pesawat 1 minggu. Kuat enggak? Hah? Tapi ini jalan kaki. Ya, jalan kaki selama 1 minggu, ini bukan perkara yang ringan. Baik, sesampai di sana, ya, sesampai di sana, ternyata oleh orang-orang Quraisy dilarang Nabi dan juga para sahabat untuk masuk ke dalam kota Mekah. Ya, padahal mereka sudah semakin mendekat ke Mekah, semakin rindu. Alhamdulillah, sebentar lagi akan melihat Ka'bah, sebentar lagi akan ya bertawaf di rumah Allah SWT. Ya, tapi ternyata ketika sampai di pinggir kota Mekah, orang-orang Quraisy melarang mereka untuk masuk ke dalam kota Mekah. Gimana ini? Ya, sudah 7 hari, kita sudah capek, sudah keluar uang, ya, dan kita sudah rindu sekali dengan Ka'bah. Masa kita pulang ke Madinah tidak membawa apa-apa, padahal tinggal melangkah saja loh. Ya, tinggal masuk, berjalan berapa menit mereka sudah melihat Ka'bah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau berusaha tahu beliau perasaan para sahabatnya. Ia berusaha untuk bagaimana meminta izin kepada orang-orang Quraisy. Kami tidak bukan ingin berperang, kami bukan demikian. Beliau mengutus Utsman bin Affan, ya, masuk ke dalam supaya berbicara dengan, ya, para tokoh-tokoh Quraisy. Semoga diizinkan masuk ke dalam Mekah hanya untuk tawaf untuk Allah saja, Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi ternyata usaha Nabi dan juga para sahabatnya, ya, menemui jalan buntu. Akhirnya apa? Ada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah diantaranya isinya tidak boleh umrah tahun ini. Ya, tidak boleh umrah tahun ini. Ya, antum bayangkan orang yang sudah daftar umrah, ya, sudah mau berangkat, mungkin sudah pamitan dan lain-lain, ternyata gagal. Ini sudah sampai di dekat Mekah. Ya. Tentunya bagaimana perasaan para sahabat saat itu? Tapi Allah SWT anzalas sakinata alaihi au fi qulubil mukmin. Allah turunkan ketenangan di dalam hati mereka. Sehingga karena ini adalah sudah keputusan dan sudah perjanjian, ya, maka mereka menerima dengan lapang dada. Ya, Allah turunkan di dalam hati mereka sakinah. Tidak ada rasa gendek atau rasa tidak puas atau yang semisalnya. Allah hilangkan dari hati mereka perasaan yang demikian. Mereka yakin bahwasanya di sini nanti akan ada hikmah. Di sini ada kemenangan. Nah, mungkin saat itu mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Tapi iman yang ada dalam hati mereka mendorong mereka untuk menerima. Meskipun secara zahir, ya, ini sepertinya merugikan orang-orang yang beriman saat itu. Sudah datang dari jauh, ya, kok tega-teganya mereka melarang kita untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan umrah. Apa ruginya mereka? Tapi perjanjian, tidak boleh masuk untuk umrah tahun ini. Boleh masuknya setahun lagi. Ya, boleh masuk setahun lagi. Padahal mereka orang-orang yang siap perang itu. Ya, mereka jago berperang. Kalau memang mau perang, mereka niat gitu. Tapi iman di dalam hatinya menjadikan mereka tunduk. Allah menurunkan di dalam hati mereka sakinah. Dan justru, ya, dengan ketundukan ini maka mereka bertambah keimanannya. Yakin dengan seluruh keputusan ini bahwasanya di dalamnya ada hikmah, di dalamnya ada kemenangan. Baik. Dan memang itulah yang terjadi. Ya, setelah perjanjian Hudaybiyah, kemudian Nabi dan juga para sahabatnya pulang setelah mereka bertahalul di Hudaybiyah. Ternyata setelahnya terdapat kejadian-kejadian yang merupakan awal dari kemenangan. Ya, dibuat perjanjian, di antaranya adalah setahun lagi mereka umrah. Kemudian tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Ya, tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Perjanjian antara orang Islam dengan orang musyrikin saat itu. Tidak boleh saling mengkhianati. Kalau sampai terjadi pengkhianatan, berhak bagi pihak yang lain untuk menyerang sudah. Baik. Orang Islam yang melarikan diri dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Dan orang yang melarikan diri dari Madinah menuju ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Ya, lahirnya seakan-akan ini merugikan orang-orang yang beriman. Mosok orang yang melarikan dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke orang Mekah. Ya. Dan orang yang melarikan diri dari Madinah ke Mekah tidak boleh dikembalikan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Maka seakan-akan itu merugikan orang yang beriman, tapi ternyata ditandatangani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yakin bahwasanya di dalam ini semua pasti ada hikmahnya. Kalau berdasarkan akal, enggak masuk akal. Ya. Tapi mereka yakin bahwasanya agama bukan berdasarkan apa? Akal-akalan manusia. Agama ini adalah iman. Ternyata setelahnya ya, banyak kejadian-kejadian yang baru setelah itu mereka mengetahui hikmah dari semua ini. Ya, dibukanya kota Mekah. Ya, setelah itu di antara sebabnya kalau kita teliti adalah dari adanya perjanjian ini. Coba, perjanjian tidak boleh saling menyerang. Orang-orang Quraisy punya sekutu mereka. Bani Khuza'ah ya kalau enggak salah ya. Ya, sekutu mereka Bani Khuza'ah. Ya kalau enggak salah, yang jelas punya sekutu. Ternyata sekutunya ini berkhianat. Padahal dalam perjanjian, ya, masuk dalam perjanjian tadi adalah Quraisy beserta sekutunya, orang-orang Islam beserta sekutunya, enggak boleh saling menyerang. Ternyata ada sekutu orang-orang Quraisy yang berkhianat. Ketika berkhianat berarti sudah membatalkan apa? Perjanjian. Ada alasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang kota Mekah. Siapa yang memulai? Orang-orang Quraisy atau sekutu dari Quraisy, mereka yang memulai. Ya. Dan dalam Quran disebutkan kalau mereka menyelisihi perjanjian maka boleh bagi kalian untuk ya menyerang, karena mereka dahulu yang menyelisihi perjanjian. Baik. Demikian pula tadi perjanjian orang yang meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah tidak boleh diterima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian, selama masa perdamaian atau perjanjian antara orang Quraisy dengan orang-orang Islam, ada beberapa orang Quraisy yang mereka masuk Islam dan melarikan diri dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Dan setiap kali datang maka Nabi menolaknya. Enggak, perjanjian kami tidak boleh menerima. Beliau tidak boleh melindungi orang-orang tadi. Maka beliau tolak. Ketika ditolak oleh Nabi, apakah mereka kembali ke Mekah? Tidak. Iman sudah masuk dalam hati. Untuk apa saya kembali ke Mekah? Akhirnya mereka tidak kembali ke Mekah dan Nabi menolaknya sesuai dengan perjanjian. Tanpa disuruh oleh Nabi, dan Nabi tidak menyuruh. Mereka akhirnya berkumpul ke di sebuah daerah dekat dengan ya lebih dekat ke Laut Merah. Ya, kalau memang Nabi tidak menerima, ya bukan berarti mereka kemudian mutung, kemudian murtad lagi, enggak. Karena beliau menolak bukan karena benci dengan mereka, tapi memenuhi apa? Perjanjian. Islam mengajarkan untuk memenuhi perjanjian. Ya, dan mereka tidak kembali ke Mekah. Ya, untuk apa? Kalau kembali ke Mekah sudah masuk keimanan di dalam hati. Ternyata mereka berkumpul di situ. Apa yang mereka lakukan tanpa disuruh oleh Nabi? Setiap kali lewat rombongan dagang orang-orang Quraisy, mereka mengganggunya. Ada yang lewat diganggu, ada yang lewat diganggu. Ya, karena jumlahnya lumayan banyak. Ya, ditolak di situ, ditolak di situ, akhirnya kumpul. Ya, setiap kali datang rombongan orang-orang Quraisy diganggu. Tentunya hal ini tidak mengenakkan orang-orang Quraisy. Ya, mereka membawa mereka ke Mekah mustahil. Maka mereka meminta kepada Nabi supaya diterima orang-orang ini. Sudah diterima saja, suruh mereka ke Madinah daripada mengganggu ya jalan dagang orang-orang Quraisy. Ini permintaan dari mereka, bukan permintaan dari Nabi. Nabi tidak membatalkan perjanjiannya. Mereka sendiri yang meminta, sudah diterima saja. Adapun orang yang melarikan dari Madinah kemudian ke Mekah, ya, ini jarang sekali yang demikian. Ya, orang yang sudah masuk di dalam hatinya keimanan dan sudah merasakan lezatnya iman, ya, mereka tidak akan meninggalkan keimanan dan tidak mudah meninggalkan keimanan begitu saja. Seandainya terjadi, maka ini la khaira fihi. Untuk apa kita menggendoli orang semacam itu? Kalau memang dia mau pergi meninggalkan Madinah, meninggalkan keimanannya, silakan. Ya, la ikraha fid din. Dan untuk apa kita menggendoli orang yang demikian keadaannya? Justru malah keberadaan dia di kota Madinah membahayakan malah. Ya, menjadi jasus, menjadi mata-mata bagi kaum muslimin. Ya, kalau memang dia mau pergi, fadhal. Ya, innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Allah tidak butuh dengan keimanan kita. Kita yang butuh dengan Allah SWT. Baik. Lihat bagaimana hasil dari iman. Ya, hasil dari iman. Hikmah yang banyak dan kebaikan yang banyak yang kita dapatkan. Maka seorang yang beriman, yakin bahwasanya apa yang Allah syariatkan itu yang terbaik. Ya, pasti di sana ada hikmahnya, baik berupa perintah maupun larangan. Kalau itu adalah dilarang oleh Allah, pasti di sana ada mudarat. Kalau itu ada perintah, pasti di sana ada hikmahnya. Terkadang kita pahami hikmahnya saat itu, kadang tidak. Baik. Syahidnya di sini Allah SWT mengabarkan bahwasanya mereka orang-orang yang beriman, yang diturunkan sakinah di dalam hati mereka, mereka bertambah keimanannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burratin aw khardalatin aw dzarratin minal iman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah. Dan di dalam hatinya ada iman sebesar burrah. Burrah artinya adalah gandum. Ya. Burrah artinya adalah gandum. Ini adalah sesuatu yang kecil. Ya, biji gandum. Ini adalah sesuatu yang kecil. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah, yaitu di dunia mengatakan dengan meyakini di dalam hati. Adapun hanya sekedar mengatakan, tapi dia tidak meyakini dalam hati seperti orang-orang munafik, maka dia kekal di dalam neraka. Maksudnya di sini adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, muqinan min qalbihi. Dia yakin tentang kalimat ini. Ya, cuma imannya sangat kurang. Masih melakukan kemaksiatan. Ya. Masih melakukan kemaksiatan. Ini dilakukan, itu diucapkan. Sehingga terus terkikis keimanannya. Meninggal dunia dalam keadaan imannya sangat kurang. Hanya sebesar dzarrah, sebesar burrah, biji gandum. Ya, ini menunjukkan tentang kecilnya iman yang dia miliki. Au khardalah, atau biji sawi. Lain lagi. Ya, ada biji gandum, ada biji sawi. Dan dua-duanya kecil. Au dzarrah, atau seberat semut. Semut lebih kecil atau lebih besar dari khardal? Hah? Lebih kecil ya. Baik. Ala kulli hal, di sini ada yang sebesar burrah, ada yang sebesar dzarrah, ada yang sebesar khardalah. Lafaz ini sebenarnya ada sebagiannya yang bukan dalam satu hadis, cuma digabungkan oleh muallif di sini. Saya tidak menemukan dengan lafaz seperti ini, burratin, burratun au khardalatin au dzarratin. Syahidnya di sini, ya, faja'alahu mutafadhilan. Nabi menjadikan iman itu apa? Mutafadhilan, saling ya bertingkat-tingkat. Ada yang sebesar burrah, ada yang sebesar khardal, ada yang sebesar dzarrah. Berarti bermacam-macam. Ya, ada yang mengatakan la ilaha illallah dan imannya seberat burrah, ada yang seberat khardalah, ada yang seberat dzarrah. faja'alahu mutafadilan, bisa bertingkat-tingkat. Ya, bisa berkurang sampai sekecil ini dan bisa bertambah membesar sampai sebesar gunung. Kapan? Apabila dipupuk terus oleh seseorang. Ya, keimanannya dipupuk dan berusaha untuk tidak mengurangi keimanannya. Ya, terus dikembangkan, dipupuk, dijaga keimanannya, ya, dijaga dari dosa, maka akan semakin besar, ya, sampai sebesar gunung. Baik, ini berarti beberapa permasalahan yang disebutkan oleh pengarang yang berkaitan dengan al-iman. Nah, kemudian setelahnya adalah al-iman bi kulli ma akhbara bihi ar-rasul. Beriman dengan seluruh apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa yajibul iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sahha bihi an-naql anhu. Dan wajib beriman, karena ini masih berkaitan dengan masalah iman, yaitu beriman dengan perkara yang gaib, beriman dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Wajib beriman dengan seluruh apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus mempercayai, kita harus mengimani dengan seluruh apa yang dikabarkan oleh Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang beliau bawa sebagai seorang rasul adalah akhbar. Selain beliau membawa perintah dari Allah, beliau juga membawa larangan. Di antara yang beliau bawa adalah akhbar, yaitu kabar-kabar dan juga berita-berita dari alimul ghaibi wa syahadah. Berita-berita dan juga kabar dari Allah SWT. Baik, kabar-kabar tadi beliau sampaikan kepada umat. Allah mengabarkan demikian loh. Ya, dulu terjadi demikian dan demikian. Dulu ada kisah seorang laki demikian dan demikian. Dan Allah mengabarkan kelak, ya, akan ditiup sangkakala. Kelak ada azab kubur, kelak ada nikmat kubur. Beliau kabarkan ini kepada umatnya. Maka harus kita benarkan apa yang beliau sampaikan. Orang yang membenarkan ucapan beliau, sama saja dia telah membenarkan Allah. Dan orang yang mendustakan beliau, sama saja dia telah mendustakan Allah. Karena beliau adalah rasul, utusan. Datang misalnya seorang utusan kepada antum dari Bapak Presiden, ya, dan antum tahu ini adalah utusan dari Bapak Presiden, dia mengabarkan demikian-demikian, ya, dan dia adalah orang yang mengemban amanah. Ketika antum membenarkan dia, sama saja antum membenarkan siapa? Pak Presiden. Kalau antum mendustakan dia, sama saja antum telah mendustakan Pak Presiden. Ya, wajib bagi kita untuk membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Mayyati'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan di antara makna ketaatan adalah membenarkan apa yang beliau ucapkan. Ya, barang siapa yang membenarkan ucapan beliau, sama saja dia telah membenarkan Allah Azza wa Jalla. Wa sahha bihi an-naqlu, dan telah sahih penukilannya. Karena apa yang dinukil dari Nabi ada dua. Ada yang memang sahih, terpenuhi di sana syarat-syarat, ya, dinukil dari seorang rawi yang dhabit, yang adlun, ya, kemudian dari yang semisalnya sampai kepada Nabi, dan tidak ada di sana inqita', ya, tidak ada putus di dalam sanad tersebut, ya, tidak ada penyakitnya. Dan dia bukan sesuatu yang syadz. Terpenuhi syarat sahih, ya, maka diterima. Berarti ini dinukil dari Nabi dan dia sahih. Tapi di sana ada sesuatu yang dinukil dari Nabi, katanya ini ucapan Nabi, ternyata setelah diteliti tidak memenuhi syarat. Mungkin yang meriwayatkan orang yang lemah, sehingga khawatir kita, ini mungkin dia salah hafalannya jangan-jangan. Atau dia orang yang pendusta, sehingga kita khawatir dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin ya kuat hafalannya, cerdas, tapi dia suka bohong. Enggak bisa kita terima. Atau dia meriwayatkan dari seseorang padahal dia belum pernah bertemu dengan orang tadi. Berarti di sini ada inqita'. Atau di situ ada illahnya, ada penyakitnya. Yang diketahui oleh para ulama al-Jahabidah. Atau di situ ada syadz. Yang menyelisih hadis yang lain yang lebih sahih. Maka yang demikian, meskipun dikatakan ini ucapan Nabi, maka harus kita dustakan. Ya, meskipun di situ mengatakan ini dinukil dari Nabi, bukan kita mendustakan Nabi, tetapi penukilan dari Nabi tidak sahih. Yang wajib kita benarkan adalah yang sahih. Adapun hanya sekedar dinisbahkan kepada Nabi, maka tidak harus kita benarkan. Ada orang mendatangkan sebuah cerita, dia mendatangkan hadis yang palsu. Ya, dia cerita demikian dan demikian. Kemudian kita ini enggak benar. Dan dia mengatakan, "Loh, kamu mendustakan Nabi?" Ya, kita katakan tidak. Kita tidak mendustakan Nabi. Apakah benar ini dinukil dari Nabi? Itu yang kita bicarakan. Ya, kalau tidak benar, kalau sahih harus saya benarkan, tapi kalau tidak sahih maka ini adalah ya bukan ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima syahadnahu aw ghaba anna. Baik yang kita melihatnya atau dia adalah ghaib dari kita. Ya, sama saja apakah yang beliau kabarkan tadi kita melihat sendiri. Ya, ataupun yang beliau kabarkan adalah sesuatu yang gaib dari kita. Kita tidak pernah melihatnya, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang terjadi di masa yang akan datang. Namanya orang beriman, ia beriman dengan sesuatu yang gaib. Kalau hanya percaya dengan sesuatu yang kelihatan saja, ya tidak ada bedanya antara orang yang beriman dengan selain orang yang beriman. Kalau hanya mempercayai sesuatu yang kelihatan saja, seperti orang-orang ateis, ya, orang-orang sosialis, orang-orang mulhidun, ya, yang mereka mengatakan la ilaha wal kaunu maddah, hanya percaya dengan materi-materi saja. Ya, mereka tidak percaya dengan Allah, mengingkari agama, tidak mempercayai adanya hari akhir, ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah, katanya tidak pernah melihat Allah, ya, dan kita tidak pernah melihat azab kubur, tidak pernah melihat hari akhir, maka kita tidak percaya yang demikian. Ini ucapan orang-orang ateis. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka beriman, ya, mempercayai. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat yang pertama orang-orang yang bertakwa adalah beriman dengan perkara yang ghaib. Inilah yang membedakan antara kita dengan selain kita. Ya, kita beriman dengan sesuatu yang ghaib. Dan perkara yang ghaib terbagi menjadi dua. Ya, ghaib yang terjadi di masa lalu, ini perkara yang ghaib. Ya, kejadian 5000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Ya, kisah para nabi dan rasul, perkara yang gaib bagi kita. Ya, perkara yang gaib bagi kita. Kita tidak pernah mendapatkannya, tidak pernah melihatnya. Ini juga harus kita imani. Ya, kisah-kisah para nabi. Ya, kisah Nabi Musa dengan malakul maut. Kisah Nabi Ibrahim dengan kaumnya, kisah Nabi Adam terjadi di masa lalu dan ini adalah perkara yang gaib. Harus kita imani. Ya. Kemudian di sana ada perkara gaib yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, kejadian-kejadian di hari kiamat atau sebelumnya, tanda-tanda hari kiamat. Ya, keluarnya Dajjal. Ya, keluarnya Ya'juj dan juga Ma'juj. Turunnya Nabi Isa AS. Ini adalah ghaiba 'anna. Ini adalah perkara yang gaib bagi kita. Kita tidak tahu kecuali diberitahu oleh Alimul Ghaibi wasyahadah. Diberitahu oleh Allah SWT. Ya. Dan Allah SWT tidak memberitahu sebagian dari ilmu gaib tadi kecuali kepada seorang Rasul. Selain Rasul, di antara manusia maka tidak diberitahukan sebagian dari ilmu gaib tadi. Alimul Ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir Rasul. Dialah Allah SWT yang mengetahui ilmu yang gaib. Maka Allah tidak menampakkan ilmu gaib tadi kecuali orang yang Allah ridhai dari kalangan para Rasul. Jadi bukan Rasul tidak akan diberitahukan ilmu gaib. Wala syai', meskipun hanya sedikit. Kalau dia bukan Rasul, tidak akan diberitahukan tentang ilmu gaib. Meskipun itu Abu Bakar dan Umar. Ya, yang diberitahukan sebagian dari ilmu gaib adalah Rasul saja. Makanya kalau Rasul mengabarkan tentang ilmu gaib dan itu adalah sahih dari beliau, harus kita benarkan. Au ghaba 'anna, atau sesuatu yang gaib dari kita. Na'lamu annahu haqq. Kita harus yakin mengetahui bahwasanya itu adalah benar. Kalau sudah tahu itu adalah hadis yang sahih, tidak boleh ada taraddud, tidak boleh ada keraguan bahwasanya itu adalah benar. Terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi. Wasidqun, dan itu adalah jujur. Dia adalah haqqun, bukan kebatilan. Dan dia adalah sidqun, bukan kadzib. Tidak boleh ada syak, ya, dan taraddud di dalam hati kita sedikit pun. Wala nuqtah, tidak boleh ada keraguan meskipun hanya satu titik. Dikabarkan oleh Nabi, maka kita katakan nu'min bihi wa nusaddiq. Wa sawa'un fi dhalika ma aqalnahu wa jahilnah. Sama saja di dalam kabar tadi apa yang kita pahami atau yang kita tidak pahami. Yang masuk ke dalam akal kita ataupun yang tidak masuk ke dalam akal kita. Ya, maka harus kita terima kabarnya. Sahih, maka harus kita benarkan. Baik masuk dalam akal kita atau tidak. Karena akal kita adalah qasir. Akal kita ini penuh dengan kekurangan. Dan masing-masing dari kita tahu tentang kekurangan akal kita. Banyak perkara-perkara di sana di dunia ini yang tidak masuk ke dalam akal kita. Ya, bagaimanapun pintar dan cerdasnya seorang, dia tahu kekurangan tentang akalnya. Sementara syariat berasal dari Allah SWT yang maha sempurna, Al-Alimul Khabir. Maka bagaimana kita yang merasa dan mengetahui tentang kekurangan akal kita, kemudian kita tidak memahami sebuah kabar yang datang dari Allah SWT yang maha mengetahui, bagaimana kita menolak kabar tersebut, ya, dengan akal kita dan mengatakan ini tidak masuk akal. Ya, kalau tidak masuk akal, maka yang salah bukan syariat tetapi akal manusia. Ya, tidak boleh kita mendahulukan akal di atas dalil. Ya, dan ini bantahan sebenarnya terhadap sebagian aliran seperti Mu'tazilah. Yang agama mereka mendahulukan akal di atas dalil. Gurur mereka dengan akal mereka. Dan ini penyakit orang pinter. Ya, tertipu dengan akalnya. Merasa bahwa saya bisa berpikir, saya bisa, ya, memikirkan banyak perkara yang dia dapatkan, ya, cuma akhirnya dia maghrur. sehingga dia berlebihan di dalam menggunakan akalnya. Apa yang tidak sesuai dengan akalnya berupa dalil mereka tolak, sehingga mereka mengingkari banyak perkara yang terjadi di hari yang akan datang, mengingkari adanya fitnah kubur, mengingkari adanya azab kubur. Dianggap azab kubur tidak ada karena tidak masuk akal. Ya, ia mengingkari kabar-kabar yang banyak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak masuk akal mereka. Walam nattali ala haqiqati ma'nahu. Ya, dan kita tidak mengetahui tentang hakikat dari maknanya. Tidak mengetahui tentang hakikatnya. Meskipun kita tidak mengetahui tentang hakikatnya, ya, mungkin kita tidak bisa membayangkan bagaimana kecepatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dimi'rajkan. Ya, orang yang 1 jam saja misalnya dari sini ke Saudi, bisa antum bayangkan cepatnya? Dari sini ke Saudi hanya dalam waktu 1 jam. Biasanya pesawat 10 jam. Ya, ini bisa 1 jam. Itu baru dari sini ke Saudi. Ya, bagaimana perjalanan dari sini ke langit yang 7? Ya, dari sini ke langit dunia saja, kalau kita melihat keilmuan sekarang, itu berapa waktu yang dibutuhkan? Berapa juta tahun untuk sampai ke langit yang pertama? Belum lagi kembali lagi ke sini lagi, berapa butuh waktu yang diperlukan? Ini hanya dilakukan selama 1 malam saja. Dan itu bukan hanya ke langit yang pertama, sampai langit yang 7, balik lagi ke bawah, ke bumi, dan di pagi hari sudah berada di bumi. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana cepatnya perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan masuk akal manusia. Tapi harus kita benarkan hakikatnya beliau berjalan menuju ke sana. Ya, dengan qudratullah. Dan insyaallah akan kita lanjutkan besok tentang beberapa contoh, ya, kabar-kabar yang gaib yang harus kita imani. Ya, termasuk diantaranya adalah Isra dan juga Mi'raj. Ya, demikian pula kisah Nabi Musa dengan Malakul Maut, tanda-tanda hari kiamat. Ya, kemudian kejadian-kejadian ketika setelah dibangkitkan. Soal kita lanjutkan besok. Mungkin ada pertanyaan? Ustaz, barakallahu fikum. Fikum barak. Putar pertanyaan seputar tentang qadar. Iya. Bagaimana penjelasan atau pengertian atau kaitan dengan qadar dengan ucapan yang masyhur yang dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Mawardi, al-qadaru muwakkalun bil mantiq. Qadaru muwakkalun bil mantiq. Bil mantiq. Bil mantiq. Pakai ta. Bil ta. Enggak tahu mana. Ya. Qadaru muwakkalun bil mantiq. Enggak tahu mana. Ya. Barakallahu fiikum warahmatullahi. Ya, mungkin ada yang lain. Qadaru muwakkalun bil mantiq. Ya, bismillah. Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Untuk pertanyaan tentang hadis bitaqah yang tadi, Ustaz. Ya. Ketika seseorang dia amalan baiknya lebih banyak dibandingkan amalan buruknya, dia akan masuk surga tanpa azab. Ya. Kemudian setiap muslim memiliki apa namanya bitokoh, apa namanya la ilaha illallah. Iya. Dan bitokoh ini memberatkan amalan kebaikannya dibandingkan amalan keburukannya. Iya. Bagaimana menggabungkan hal seperti ini? Apakah setiap muslim dengan bitokoh syahadah, syahadatain kemudian memberatkan amal baiknya, kemudian semua muslim masuk ke dalam surga tanpa adab, atau bagaimana? Iya. Tidak semua muslim akan masuk surga tanpa adab, jelas. Ya. Dan setiap muslim akan masuk surga, jelas. Ya, dan ucapan la ilaha illallah yang dia miliki di dunia ini memiliki timbangan yang berat. Ini sebagaimana dalam hadis bitaqah. Dan beratnya timbangan dia bukan berarti dia akan masuk surga tanpa azab. Ya, beratnya timbangan dia bukan berarti dia akan masuk surga tanpa azab. Kembali kepada hadis yang lain. Ya, yang menunjukkan bahwasanya orang yang beriman ada di antara mereka yang akan masuk ke dalam neraka dengan sebab dosanya. Ya, jadi hadis tadi hanya berkaitan dengan bahwasanya apa? Bahwasanya amalan yang dilakukan oleh seorang mukmin, ya, ya orang yang beriman, orang yang mengatakan la ilaha illallah, itu akan lebih berat daripada timbangan kejelekannya. Tauhid yang dia bawa, ya, keyakinan la ilaha illallah yang dia bawa ini akan memberatkan timbangan amalannya. Dan dia akan masuk surga dengan sebab itu. Tapi bukan berarti dosa yang lebih ringan tadi kemudian diampuni semuanya. Ya, dia lebih ringan daripada amalan tauhidnya. Tapi belum tentu ya dosa yang tadi disebutkan itu kemudian diampuni semuanya. Ya, insya'a azzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah ingin maka Allah akan mengadab dia dengan sebab dosa-dosa tadi, atau kalau Allah ingin maka Allah akan mengampuni dosanya. Nah, baik. Yang lain? Absennya mana ini? Ada. Sudah di rekap. Mari. Yang masih aktif sampai hari terakhir. Mana ini Ali, Ari, Ahmad, Joni? Joni kemana Joni? Hah? Baik, Muhammad Miftah. Hah? Baik, Rafif. Aina kunta ya Rafif? Hah? Ta'akhart aljum. Hah? Hasan, Samuel, Samuel kemana Samuel? Bang, ah, berhenti, Ragil, Judy, ah, Jumat kemarin ada kan? Jumat ada nggak? Kita cukupkan sampai di sini. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.